Emi Doremi, betina desa yang amat jelita. Dikenal orang Tuna Susila yang pernah jadi ratu kecantikan. Setiap bulan berobat pada dokter spesialis kulit dan cecaca demi menjaga penyakit hina akibat main cinta yang sembrono. Dari pintu ke pintu jajakan cinta semu, tembus semua kalangan penjahat dan penjabat. Gayanya bebal-bebal, rayunya gombal-gombal, tarifnya mahal-mahal, servisnya tata brutal. Emi Doremi akhirnya mati diserang AIDS yang ogah kompromi. Matilah sudah, celaka sudah, neraka jahanam pasti menanti. Betina itu adalah betina desa yang amat jelita, yang pernah jadi ratu kecantikan dan Tuna Susila. Celaka sudah, neraka jahanam pasti menanti.